Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hadiyahu wa stanna bi sunnatih ila yawmiddini amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah. Wa ahibbati fillah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Dan saya mohon maaf karena ada keterlambatan akibat perjalanan yang agak macet tadi. Mudah-mudahan kesabaran antum menunggu kajian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan demikian pula kedatangan kita di sini untuk mencari ilmu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan sebagai salah satu wasilah untuk memudahkan kita mendapatkan jannahnya. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, sebagaimana yang direncanakan bahwa kita akan membahas tentang bagaimana agar syahadat kita tidak sia-sia. Mungkin antum bertanya, masa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa sia-sia? Betul ya? Tebakan saya betul enggak? Betul. Jawabannya bisa. Bisa. Karena yang dimaksud dengan syahadah la ilaha illallah itu bukan hanya kita dituntut untuk mengucapkan. Ya. Bukan hanya kita dituntut untuk mengucapkan, namun di balik itu masih ada. Bahkan kalau diperhatikan dari sekian banyak ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bagaimana aplikasi para sahabat dalam menerapkan ayat dan hadis ini, bisa disimpulkan ada 7 persyaratan agar syahadat seseorang itu bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita bahas syarat-syaratnya, ada baiknya kalau kita ketahui apa faedah dan manfaat besar yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia bisa menunaikan syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah ini, alias syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iq yaumil qiyamah." Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, Allah akan memilih salah seorang dari umatku, dipilih di hadapan sekalian manusia. Fayunsyaru 'alaihi 99 sijillan. Kemudian setelah dia dibawa menghadap, dibentangkan di hadapannya 99 sijillan, 99 buku catatan. Kullu sijillin minhu mithlu maddil basar. Subhanallah. Dan setiap buku catatan itu ukurannya sejauh pandangan mata. Dan ini kalamnya Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita mungkin sulit membayangkan, tapi Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat apapun. Bayangkan sebuah buku yang ukurannya sejauh pandangan mata, panjang kali lebarnya seperti itu. Dan itu jumlahnya 99. Bukan satu, bukan dua. Dan itu penuh berisi dosa. Fayuqal ya abdi, atungkiru min hadza syai'an. Setelah dibentangkan di hadapannya, ditanyalah hamba yang malang ini, wahai hambaku, adakah yang kamu ingkari? Sedikit dari sedikit, sedikit saja di antara yang tercatat di sini, ada yang kamu ingkari, ada yang tidak kamu akui sebagai kesalahanmu. Qala la ya rabb. Enggak ya Allah. Adzalamaka katabatil hafizun? Ataukah para malaikat yang kutugaskan untuk mengawasimu itu berlaku zalim terhadapmu? Mencatat apa yang tidak kamu perbuat, melebih-lebihkan apapun bentuk kezalimannya. Qala la ya rabb. Enggak juga ya Allah. Afalaka udrun? Terus Kamu punya alasan apa? Punya udur apa kok sampai berbuat dosa sebanyak ini? Qala la ya Rabb, saya enggak punya udur apa-apa. Di riwayat yang lain, afalaka hasanah? Kamu ingat kamu punya suatu kebaikan yang tercatat di sisi kami? Mungkin karena ketakutan, dia pun tidak mengingat apa-apa. Saya enggak ingat saya punya kebaikan ya Allah. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanatan wa innaka al-yawma la tudlam. Justru kamu masih punya satu kebaikan yang tercatat di sisi kami. Hasanatan di sini ditafsirkan oleh syurrahul hadis ay 'azimatan maqbulatan. Hasanatan 'azimah maqbulah. Yang penting yang kedua ini. Yang pertama juga penting, tapi yang kedua lebih penting. Kau masih punya satu kebaikan besar yang diterima. Jadi intinya kita beramal ini bukan cuma banyak kebaikan, tapi bagaimana supaya diterima sama Allah. Karena syarat sahnya amalan itu berbeda dengan syarat diterimanya amalan. Tidak semua yang dianggap sah itu pasti diterima oleh Allah. Kau masih punya satu kebaikan yang besar yang diterima. Wa innaka al-yawma la tudlam, dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kemudian fa ukhrijat lahu bitaqatun, maka dikeluarkanlah secarik lembar, selembar kecil bitaqah. Ya, seukuran kartu gitu barangkali. Maktubun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu satu-satunya kebaikan dia yang tercatat dan diterima. Enggak sia-sia maksudnya. Ya. Fatudha'u, kemudian setelah dia melihat bahwa amalan kebaikannya cuma secari kertas, dia pun bertanya dengan keheran-heranan, ya Rab, ma hadhil bitaqah fi hadhil sijillat. Apa artinya ya Allah satu lembar kertas ini dibandingkan dengan 99 buku raksasa yang mencatat dosa-dosa saya? Qala innaka al-yawma la tudlam. Tenang, kamu hari ini tidak akan dizalimi sedikit pun. Uhdur waznak. Saksikan sendiri penimbangan amalnya, penimbangan buku catatan amal ini. Fatudha'u as-sijillatu fi kiffah wa tudha'u al-bitaqatu fi kiffah. Maka diletakkan terlebih dahulu buku-buku catatan amalnya di salah satu tangkai timbangan, kemudian baru diletakkan si bitaqah tadi itu, selembar kertas yang hanya bertuliskan dua kalimat syahadat. Begitu bitaqah tadi diletakkan, terpental fatashat as-sijillat, terlempar itu semua 99 buku yang besar tadi itu. Wa thaqulatil bitaqah. Dan bitaqah itu jauh lebih berat ternyata timbangannya. Wa lam yathqul ma'asmillahi syai. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa lebih berat dari nama Allah. Ini satu di antara banyak dalil yang menyebutkan tentang kedahsyatan amal yang namanya dua kalimat syahadat. Dan ini adalah bukti atau contoh kasus ketika syahadat seseorang itu bermanfaat bagi dirinya, tidak dianggap sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengaruhnya demikian luar biasa, dan dia bisa menjadikan dosa-dosa yang sekian banyaknya ini yang tercatat dalam buku yang sekian besarnya itu bisa dikalahkan. Oleh karena itu, yang penting untuk kita ketahui, yang merupakan ilmu yang menjadi sebab selamat dan celakanya seseorang adalah bagaimana dia bisa mewujudkan syahadat ini. Bagaimana dia bisa menjaga agar jangan sampai syahadatnya ini ditolak oleh Allah atau terbatalkan karena satu dan lain hal. Apa saja syarat-syarat yang dia harus penuhi. Karena syahadat ini adalah ibadah. Dia ibadah. Dua kalimat syahadat ini adalah ibadah yang menjadi landasan bagi seluruh ibadah lainnya. Makanya ketika seseorang itu mau masuk Islam, yang pertama kali dia harus lakukan adalah apa? Bersyahadat. Tidak mungkin seseorang itu masuk Islam tanpa disuruh bersyahadat terlebih dahulu. Namun banyak orang yang tidak paham, dianggap mengucapkan dua kalimat syahadat sudah cukup. Betul, dia cukup untuk sekedar memasukkan seseorang ke dalam Islam. Namun hati-hati, setelah itu dia akan terkena aturan-aturan Islam. Kalau dia tidak mau tunduk, maka untuk tetap bertahan sebagai seorang Muslim, tidak cukup dia hanya mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tambahkan beberapa urgensi lain dari syahadat. Yang bahasa lainnya adalah tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antum perhatikan di awal Al-Quran, surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu isinya adalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Isbat tauhid asma dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isbat tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang lagi. Tauhid asma dan sifat. Maliki yaumiddin, tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Al-Quran pun juga diakhiri dengan surat yang kembali menegaskan tentang masalah tauhid. Surat apa? Surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, rabb malikin nas, ilahin nas. Satu ayat yang dikatakan sebagai ayat teragung dalam Al-Quran, semuanya berisi tauhid. Ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Semua jenis tauhid dicakup oleh ayat ini. Mulai dari ilahiyah Allah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, asma dan sifat Allah, dan seterusnya. Surat yang mewakili sepertiga Al-Quran, surat apa? Al-Ikhlas, semuanya berisi tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Perintah pertama dari susunan ayat-ayat Al-Quran, yang antum tidak akan dapatkan ayat yang nadanya memerintah sebelum ayat ini, juga bicara tentang tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ubudu rabbakum, perintah untuk ibadah tauhid. Dan larangan pertama adalah ayat berikutnya, larangan untuk berbuat syirik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Larangan pertama dalam. Antum cari. Mulai dari Al-Fatihah sampai ayat itu. Enggak ada ayat yang bertema memerintah secara langsung atau melarang sebelum dua ayat yang beriringan ini. Dan masih banyak lagi fadilah dari syahadah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ini. Dan itu merupakan syarat diterimanya amal. Kalau syahadatnya belum dianggap sah, maka otomatis amalan apapun yang dibangun setelah itu tidak ada nilainya. Kalau dia sudah dianggap sah, baru amalan-amalan yang lain akan dipertimbangkan oleh Allah. Seperti sholat, ibadah sholat. Ini ada syarat-syaratnya enggak? Ada kan? Enggak cukup kan orang sholat dianggap sholat hanya dengan melakukan rukun-rukun sholat. Enggak bisa. Mau dia sholat 1000 rakaat, kalau syarat-syarat sholat belum dia penuhi, tidak ada nilainya sholatnya. Harus ada toharoh, harus masuk waktu, harus menghadap kiblat, suci tempat dan pakaian, balik berakal sehat, dan lain-lain. Dan ketika seseorang sudah mewujudkan syarat-syarat sholat, kemudian dia melakukan sholat, ibadah sholat, apakah pasti sholatnya diterima? Sholatnya dianggap sah? Belum tentu. Kalau dia tidak menghindari yang bisa membatalkan sholat sampai sholatnya selesai, sholat Allahu Akbar, kemudian dia bicara, jawab telepon, batal enggak? Batal. Tengah-tengah sholat, wudhunya batal. Batal enggak? Batal. Atau di akhir sholat sebelum dia salam, dia melakukan hal-hal yang dia kategorikan sebagai pembatal sholat. Batal enggak? Batal. Apakah ada artinya dia sudah membaca Al-Quran dalam qiyamul lailnya ini 10 juz umpamanya, sesaat menjelang salam dia kentut? Tidak ada artinya kan sholatnya. Demikian juga syahadat kita. Syahadatnya juga ibadah, juga amal soleh, bahkan induknya amal soleh. Oleh karena itu kita harus pelajari, wajib kita belajar. Sebelum kita belajar yang lain-lain, kita harus belajar ini dulu, bagaimana syahadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menyebutkan bahwa syarat diterima syahadat itu ada 7. Berdasarkan sekian banyak ayat dan dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ya, mereka menyimpulkan ada 7 syarat. Dan ini bukan masalah baru. Ini masalah sudah diketahui sejak Islam itu lahir. Hanya saja seiring dengan makin banyaknya kaum muslimin yang tidak mengenal hakikat Islam dan hanya beranggapan bahwasanya Islam itu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Bahkan kalau orang mati mengucap syahadat insya Allah masuk surga tanpa dilihat bagaimana sebelumnya, ya. Seiring dengan banyaknya orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang hal ini, maka ini perlu dijelaskan kembali, ya. Jangan sampai kita ini punya pemahaman yang keliru yang akhirnya menjadikan kita menyesal ketika penyesalan tidak ada gunanya lagi. Baik, di antara syarat-syarat syahadat yang pertama adalah mengetahui makna dari ucapan syahadat itu sendiri. Apa arti dari syahadat? Apa arti dari syahadat? Artinya apa? Kesaksian. Seseorang ingin menjadi saksi. Boleh enggak orang yang tidak tahu apa dari makna yang akan dia utarakan dia menjadi saksi? Orang mau jadi saksi atas suatu peristiwa, tapi dia enggak tahu apa-apa tentang peristiwa ini. Diterima enggak kesaksiannya? Enggak bisa diterima. Secara logika, ke pengadilan pun, kalau kita mau tahu bagaimana kriteria saksi yang bisa diterima itu, dia akan ditanya-tanya, kamu kenal dengan fulan? Iya. Dia berapa, siapa bapaknya, anaknya siapa, lahirnya kapan. Sampai terbukti ini orang betul-betul tahu. Mau bersaksi atas hal apa? Atas ini kasusnya apa coba? Ditanya-tanya dulu. Gak bisa seorang, ya saya bersaksi bahwa dia adalah begini. Gak bisa langsung diterima kan? Sampai dibuktikan dia betul-betul tahu. Demikian juga ketika kita bersaksi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu apa artinya la ilaha illallah. Maknanya apa? Dan makna yang kita ketahui ini harus sesuai dengan hakikat. Jangan hanya menurut saya maknanya seperti ini, tapi hakikatnya enggak seperti itu. Percuma. Tertolak juga kesaksiannya. Itu secara logika. Berdasarkan firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 86, ya. Allah menyebutkan di situ, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Mereka yang menyeru selain Allah itu tidak memiliki syafaat sedikit pun kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan benar. Illa man syahida bil haq, kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan benar. Wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun. Dan mereka dalam keadaan mengetahui apa hakikat dari kesaksian yang mereka sampaikan. Kalau cuma ngomong tapi enggak tahu hakikatnya, tidak ada manfaatnya. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang mati sedangkan dia mengetahui, dalam keadaan mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, baru dia akan masuk surga. Tapi hadis ini belum menyebutkan semua syarat. Ya. Kalau kita ingin belajar Islam yang baik dan benar, jangan hanya ngambil 1-2 hadis, 1-2 ayat. Tapi kumpulkan semua hadis yang membahas masalah itu. Karena Rasulullah itu tidak hanya mengucapkan 1-2 patah hadis. Al-Quran juga bukan 1-2 patah ayat. Rasulullah bilang begini, di kesempatan lain Rasulullah juga bilang begitu, bilang begini, bilang begitu. Harus dikumpulkan semua. Supaya kita tahu sebetulnya apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, oleh karena itu hanya berpijak kepada hadis ini juga enggak benar. Cukup kita tahu maknanya, diterima syahadatnya. Enggak. Dalam sebuah kitab hadis yang berjudul Kitabut Tauhid, tulisan Al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah, ya, salah seorang ahli hadis yang wafat tahun 311 Hijriah, sudah 11 abad yang lalu, lebih. Beliau menulis kitab hadis berjudul Kitabut Tauhid. Di situ beliau menyebutkan sekian puluh riwayat dari Rasulullah SAW tentang fadilah ucapan La ilaha illallah. Fadilah dari ucapan La ilaha illallah. Di akhir kitab ini beliau menyebutkan sebagai peringatan. Dzalika wa innama arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurima 'ala an-nar bayan fadilati hadzal qaul la annahu jami'ul iman. Ya, ketahuilah bahwa ketika Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk jannah atau dia diharamkan dari masuk neraka. Kalau ada hadis yang bunyinya seperti itu, ketahuilah maksudnya Rasulullah itu untuk menjelaskan fadilah dari ucapan ini. Tapi bukan berarti ucapan ini adalah seluruh keimanan. Adalah keimanan semuanya. Enggak, iman enggak cuma mengucapkan. Kama yadda'i man la yafhamal ilma wa yu'anid wala yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Jangan seperti anggapan orang-orang yang sok tahu padahal dia enggak ngerti hakikatnya. Dia menganggap cukup kan Rasulullah bilang man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya. Tapi Rasulullah enggak cuma bilang begitu. Rasulullah juga bilang yang lain-lain. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau orang tidak memahami sesuatu seperti hakikatnya, dia akan tersesat. Apalagi kalau membangkang ketika diberi penjelasan. Tayyib. Syarat yang pertama adalah mengetahui ilmu. Dan ini syarat yang sifatnya sangat logis. Syartun badahi, kata orang Arab. Syarat yang tidak perlu dipersoalkan gitu loh. Tidak usah pakai tanya dalilnya apa. Secara logika orang bersaksi itu memang harus tahu hakikat dari kesaksian itu apa. Ya percuma kalau cuma mengucapkan gak ngerti apa-apa. Maaf-maaf, burung kakak tua pun bisa kita ajari untuk bersyahadat. Apa susahnya? Cuma menirukan ucapan tanpa mengetahui hakikatnya apa. Ya. Dan hadis ini juga menjelaskan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Arti mafhumnya, kalau dia tidak tahu makna la ilaha illallah, la yadkhulul jannah. Nah, sekarang apa makna dari la ilaha illallah? Ada sebagian kalangan yang meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada penguasa kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Apakah itu maknanya? Bukan. Ya, bukan itu maknanya. Maknanya adalah la ma'budah haqqun au la ma'budah bihaqqin illallah. Karena ilah itu artinya ma'bud. La ilaha itu ada sesuatu yang tidak disebutkan tapi maknanya jelas difahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak. Dan ilah itu artinya ma'bud yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi tapi itu hak kecuali Allah. Kalau ada yang diibadahi selain Allah berarti itu batil. Siapapun, apapun bentuknya. Kalau itu bukan Allah dan ditujukan kepadanya suatu ibadah, maka itu batil. Nah, ini juga mengharuskan kita untuk tahu apa itu ibadah. Bagaimana kita akan memurnikan ibadah hanya kepada Allah kalau kita enggak tahu definisi ibadah. Iya kan? Wajar. Enggak cukup. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu dia belum paham makna ibadah. Kalau dia enggak, belum paham makna la ilaha illallah, kalau dia enggak ngerti apa cakupan dari ibadah itu. Dan ibadah itu cakupannya bisa 4 macam. Bisa berupa ucapan, bisa berupa ucapan yang terdengar, ucapan lisan, atau ucapan hati, atau perbuatan anggota badan, atau perbuatan hati. 4 macam ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Nama untuk semua yang diperintahkan dan dicintai Allah, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi ada ucapan zahir, ada ucapan batin. Ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Kalau dia diperintahkan dan dicintai oleh Allah, maka itu masuk dalam pengertian ibadah. Jangan sampai ini kita salah alamat. Jadi ibadah itu enggak cuma sujud, rukuk. Enggak. Mungkin enggak kelihatan. Orang berbuat syirik tapi enggak kelihatan. Mungkin. Ya, kalau dia berbuat syirik dalam amalan-amalan batin. Dalam ucapan-ucapan batin. Ucapan batin itu apa sih? Ucapan batin itu adalah pembenaran dalam hati kita. Kita mengatakan saya beriman kepada Allah. Lisannya. Hatinya benar enggak? Mengimani Allah enggak? Saya beriman kepada para malaikat. Hatinya benar enggak? Itu ucapan batin. Ada amalan zahir. Sujud, rukuk, sholat. Bekerja, menafkahi keluarga, ibadah haji. Ada amalan batin, dan amalan batin ini lebih sering menjerumuskan seseorang ke dalam syirik. Karena enggak kelihatan. Seperti amalan batin seperti apa? Tawakal. Khauf, takut, khasyah. Khusyu'. Ar-raja, harapan, al-mahabbah, cinta. Itu semua enggak kelihatan. Mungkin kelihatan efeknya, tapi asal muasalnya enggak kelihatan. Ketika seseorang salah menunjukkan ibadah yang berupa khauf, mestinya kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah, dia bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Mahabbah juga begitu. Bahkan orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, dianggap sama. Dalam hal apa dianggap sama? Apakah dalam hal berhala itu mampu menciptakan alam semesta, mampu menjadi penguasa, memberikan manfaat dan madharat secara langsung, menghidupkan yang mati, matikan yang hidup, mengatur alam semesta? Enggak. Enggak ada orang musyrik punya keyakinan seperti itu bahkan. Mereka menyatarakan berhala itu dengan Allah dari satu sisi saja. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kalau seseorang cinta kepada Allah, cintanya ini mendorong dia untuk ta'zim, mengagungkan Allah. Makanya mereka tawaf mengelilingi Ka'bah sekaligus mengelilingi berhala-berhala mereka. Mereka bersumpah dengan nama Allah dan juga dengan nama berhala-berhala mereka. Mereka menyembelih kurban untuk Allah dan juga menyembelih kurban untuk berhala-berhala mereka. Ini bentuk mencintai yang mendorong seseorang untuk taqarrub. Ini adalah cinta yang masuk dalam kategori ibadah. Jangan sampai salah alamat. Kalau sampai salah alamat, musyrik. Batal syahadatnya. Khauf juga begitu. Ada juga cinta yang bukan masuk kategori ibadah. Ada. Cinta yang manusiawi, cinta bapak kepada anaknya. Ini enggak masuk kategori ibadah. Kita boleh cintai selain Allah, tapi tidak ada orang yang mencintai anaknya kok dia bertakarrub kepada anaknya. Enggak ada. kok dia tawaf mengelilingi anaknya. Enggak, ini cinta-cinta tabii, cinta naluri. Cinta kepada harta. Kita senang mendapatkan harta, itu cinta yang tabii, asal jangan sampai diperbudak. Demikian juga rasa takut. Ada orang takut kepada suatu bahaya, dia menghindar darinya. Enggak apa-apa. Tapi kalau takut kepada sesuatu, menjadikan dia mendekat kepada sesuatu itu, minta perlindungan dari yang ditakuti, ini takut yang sifatnya ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Dan orang-orang musyrik, di antara mereka ada yang berbuat syirik dengan takut kepada jin, lalu dia berlindung kepada jin. Ketika mereka melewati suatu lembah, mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri ghilmani. Aku berlindung dari jin yang menguasai lembah ini, dari kejahatan, dari gangguan anak buahnya. Ini takut yang menjadikan seseorang mengagungkan, meminta perlindungan dari yang ditakuti. Ini takut yang ibadah. Kalau sampai ditujukan kepada selain Allah, berarti dia terjerumus dalam syirik dan lain-lain. Kalau mau dikupas panjang. Tapi ini gambaran singkat dari cakupan ibadah itu apa. Jadi mungkin seseorang terjerumus dalam syirik tanpa kelihatan. Dari i'tikadnya dia. Dari keyakinan dia. Dari amalan-amalan hatinya dia, amalan-amalan batinnya. Itu syarat yang pertama. Cukup kita tahu maknanya, ternyata enggak cukup. Harus dibarengi dengan keyakinan. Bahwa saya yakin betul-betul memang tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Harus yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena tidak semua pengetahuan itu menjadi keyakinan. Iya kan? Apakah semua yang kita ketahui ini kita yakini kebenarannya? Jawabannya enggak. Banyak sekali ilmu yang tidak tergolong ilmu pasti. Karena hasilnya juga enggak pasti. Ya mungkin begitu, mungkin enggak seperti itu. Banyak sekali itu ilmu yang kayak gitu, ilmu-ilmu sosial, ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu sejarah. Enggak semuanya pasti. Banyak yang itu sifatnya hanya prediksi, perkiraan, pendekatan saja. Lain dengan matematik. Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pasti. Kita yakin dengan hasilnya. Nah, dalam mengimani makna la ilaha illallah, kita juga harus sampai ke tingkat yakin. Tidak boleh ada keraguan. Apa iya ya? Hanya Allah yang berhak disembah. Jangan-jangan ada yang lain. Nah, ini enggak ada manfaatnya dia bersyahadat. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman di surat Al-Hujurat. Ya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman yang benar-benar itu hanya tidak lain tidak bukan, hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, dan di antara bentuk iman kepada Allah adalah mengimani tauhid Allah. Ini yang paling penting. Wa rasulihi, mengimani risalah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma lam yartabu, tapi kemudian tidak ada ragu-ragu lagi setelah itu. Betul-betul mantap keyakinannya. Ya. Dalam hadis disebutkan, itu Al-Hujurat ayat 15. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah pernah bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah," kata Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqallahu bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba yang mengucap, yang menghadap Allah, artinya mati, membawa dua kalimat syahadat ini dalam keadaan tidak syak sedikit pun terhadapnya, dalam keadaan tidak ragu-ragu. Syaratnya apa? Menghadap Allah dengan kalimat syahadat tapi tidak ada keraguan. Illa dakhala jannah. Melainkan dia akan masuk jannah. Dari sini bisa disimpulkan harus ada yakin. Karena orang yang ragu tidak termasuk orang yang masuk jannah. Berarti harus dibarengi dengan yakin. Bahkan dalam hadis yang lain lebih tegas dengan lafaz man laqita. Ini perintah Rasulullah kepada Abu Hurairah. Diberi kedua sandalnya Rasulullah, terompahnya. Bawa ini kedua sandalku. Man laqita min wara'i hadzal ha'it. Siapa saja yang kau temui di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh. Dia bersaksi la ilaha illallah dan hatinya itu penuh dengan keyakinan terhadap kalimat ini. Mustaiqinan, dalam keadaan meyakini, ya, fabashirhu bil jannah, maka beri dia kabar gembira, dia akan masuk jannah. Jelas kan? Jadi harus ada ilmu yang diyakini betul maknanya, bukan dibarengi dengan keraguan terhadap kebenaran maknanya. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah ikhlas dalam mengucapkan syahadat. Betul-betul tujuan dia bersyahadat itu adalah menghendaki ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang masuk Islam karena dia bermuamalah dengan kaum muslimin. Kalau dia tidak masuk Islam, kaum muslimin tidak memberi dia kelonggaran dalam hal muamalah. Dia tidak merasa aman terhadap bisnisnya. Karena dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya sudah, saya masuk Islam aja biar bisnis saya lancar. Biar muamalah saya, interaksi saya dengan kaum muslimin lancar. Untuk menyelamatkan perniagaannya. Bukan karena dia mengharapkan pahala dari syahadatnya ini. Orang seperti ini enggak ada manfaatnya dia bersyahadat. Di akhirat, di dunia bermanfaat, tapi di akhirat enggak ada manfaatnya. Dan ini bisa dijelaskan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Innallaha harrama 'alan nar, Allah itu mengharamkan neraka untuk dimasuki oleh man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Oleh orang yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapannya ini. Bukan mengharapkan yang lain. Ya, wajah Allah artinya, ya, memang Allah punya wajah dan itu berkonsekuensi Allah meridhoi dia. Ya. Mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena itu, tidak ada manfaatnya. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul murni, ikhlas dari lubuk hatinya. Dia semata-mata menghendaki supaya dirinya ini selamat dengan ucapan ini di akhirat, supaya Allah meridhoi dia, ya. Betul-betul ikhlas karena Allah. Berikutnya adalah al-qabul atau al-mahabbah, mahabbah terlebih dahulu. Atau ada yang mengatakan as-sidq. Ya, as-sidq itu artinya jujur. Ini syarat yang keempat, ya. Jujur dalam mengucapkan, artinya ketika dia mengucapkan itu batinnya dia juga senada dengan lisannya, ya. Sungguh-sungguh dia serius, bukan main-main mengucapkannya, betul-betul dengan niat sungguh-sungguh dia sadar apa yang dia ucapkan dan selaras antara ucapan lisan dengan pembenaran dalam hati. Karena ada orang-orang yang bersyahadat tapi hanya lisannya saja. Mereka lah orang-orang munafik. Dan dalam surat Al-Munafiqun, ayat yang pertama, Allah menjelaskan hakikat syahadatnya orang-orang yang munafik itu. Dan status mereka di mata Allah apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau orang-orang munafik itu datang ke hadapan kamu, wahai Rasulullah, mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ucapan ini benar enggak? Benar. Tapi karena itu hanya diucapkan dengan lisan, tidak dibenarkan secara batin, Allah menganggap mereka berbohong. Wallahu ya'lam innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tuh tahu kalau kamu adalah rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini bohong, berdusta. Bukan berdusta karena dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Ya, itu ucapan hak itu. Yang dianggap dusta itu adalah karena dia hanya mengucapkan dengan lisan tapi tidak meyakini itu, bahkan mendustakan dalam hatinya mereka mendustakan, maka dianggap bohong. Artinya harus ada kesesuaian antara lisan dengan batin, ya. Kalau tidak ada itu, maka syaratnya tidak akan diterima. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat ke-33, disebutkan وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Orang yang datang membawa kebenaran, yang ditafsirkan sebagai La ilaha illallah, as-sidq itu La ilaha illallah, وَصَدَّقَ بِهَا, dan dia membenarkannya. Ja'a bisidq, mengucapkan La ilaha illallah, وَصَدَّقَ بِهَا, dan mempercayainya, membetulkan dalam hati. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau hanya salah satunya, belum dianggap orang-orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya adalah al-mahabbah, cinta kepada kalimatut tauhid La ilaha illallah, dan cinta kepada maknanya. Harus cinta kepada maknanya. Dia harus betul-betul cinta untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah. Dia harus betul-betul rela Allah menjadi satu-satunya yang ditujukan kepadanya setiap bentuk ibadah. Kalau di samping mengucapkan, seseorang juga mencintai adanya selain Allah yang menjadi tandingan bagi Allah, walaupun dia tidak meyakini ini adalah tandingan yang setara, tapi dia senang kalau ada yang lain yang disekutukan dengan Allah, batal syahadatnya. Batal syahadatnya. Karena dia tidak cinta dengan makna atau konsekuensi dari ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti orang juga cinta terhadap Rasulullah, tapi juga cinta kepada selain Rasulullah untuk diperlakukan seperti Rasulullah dalam hal-hal yang itu khusus menjadi haknya Rasulullah, seperti ditaati secara mutlak, itu khusus bagi Rasulullah. Kalau dia senang ada selain Rasulullah yang diperlakukan seperti itu, berarti dia membatalkan syahadatnya itu sendiri. Turunan dari pengertian cinta ini adalah mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan semua yang dicintai oleh Rasulullah. Harus cinta kepada Allah, cintai semua yang dicintai oleh Allah. Cintai semua yang berasal dari Allah. Cinta kepada Rasulullah, cintai semua yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun belum bisa ngamalkan. Dan bencilah semua yang dibenci oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah. Dan bencilah semua yang dibenci oleh Rasulullah, semua yang dibenci yang dilarang oleh Rasulullah. Ini konsekuensi dari mahabbah. Dalilnya apa? Orang kalau tidak mencintai, dia akan dianggap batal. Allah jelaskan di surat Muhammad ayat 8 dan 9. Ya. Walladzina kafaru, ayat 8-nya, fata'san lahum wa adalla a'malahum. Di awal ayat Allah sudah menjelaskan status orang itu bagaimana. Walladzina kafaru. Adapun mereka orang-orang yang kafir, dikafirkan sama Allah. Yang mengkafirkan Allah langsung. Fata'asallahum. Celakalah mereka. Allah mencelakakan mereka. Wa adalla a'malahum. Dan Allah membatalkan amal mereka. Menyia-nyiakan amal mereka. Kenapa ya Allah? Dzalika. Yang demikian itu. Biannahum, karena mereka orang-orang kafir itu karihu ma anzalallah, benci, tidak senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apapun yang diturunkan oleh Allah, syariat ini bagaimanapun beratnya kayak apapun kita harus cintai terlebih dahulu. Kalau ngamalkan itu lihat kemampuan. Tapi kalau mencintai apa susahnya? Merasa rela dengan perintah ini apa susahnya? Meninggalkan enggak semua orang bisa. Tapi kalau sekedar membenci apa susahnya? Amalan hati itu enggak capek kan? Enggak capek. Tapi enggak boleh ditinggalkan. Kalau amalan fisik itu perlu adanya kemampuan. Cinta dengan perintah untuk sholat lima waktu. Cinta dengan perintah zakat, cinta dengan perintah haji. Mungkin dia belum bisa haji, enggak apa-apa. Tapi cintai ini sebagai perintah Allah. Harus itu. Kalau dia benci, haji termasuk yang diturunkan oleh Allah enggak? Termasuk. Semua ajaran Islam ini baik itu Al-Quran maupun hadis, semuanya dari Allah. Karena Rasulullah enggak ngomong atas keinginan pribadinya, semua itu wahyu, wahyu turun dari langit kepada beliau. Kalau kita sudah tahu itu ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka kita harus mencintai, enggak boleh kita benci walaupun kita belum mengamalkan. Sebaliknya, orang yang mengamalkan tapi enggak senang dengan ajaran itu, batal enggak syahadatnya? Batal. Makanya Allah bilang, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah hapus pahala amalan mereka. Jadi orang itu bisa kafir gara-gara dia membenci ajaran Allah, walaupun dia mengamalkan. Walaupun dia mengamalkan. Sebaliknya, orang yang mencintai ajaran Allah, ya, walaupun dia belum mengamalkan, tidak otomatis menjadi kafir. Selama itu amalan yang membutuhkan kemampuan tertentu dan dia belum mampu, maka dia mendapatkan udzur di situ. Beda dengan orang yang mengamalkan tapi tidak dibarengi dengan adanya mahabbah. Ya, jadi jelas di sini bahwasanya mencintai la ilaha illallah itu cakupannya mencakup apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya harus kita cintai semuanya. Kemudian yang keenam adalah al-qabul. Qabul itu menerima. Menerima secara lisan, menerima secara batin. Tidak ada yang ditolak. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh ada yang ditolak sedikit pun. Misal seseorang tahu Rasulullah SAW mengajarkan 100 ajaran. Ya. 99 dia terima, yang satu ditolak. 99 dia percayai sebagai ajaran Rasulullah, yang satu dia ingkari. Kalau ini saya enggak mau menerima. Ini statusnya belum masuk Islam. Walaupun dia bersyahadat, kalau masih punya sikap seperti itu, maka dia masih dianggap belum masuk Islam. Ya. Atau dia meyakini maknanya benar. Ya saya tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi saya enggak mau mengucapkan itu. Ya, itu juga dianggap belum masuk Islam. Walaupun dia membela Islam. Walaupun dia berjuang dengan harta dan kekuasaannya untuk melindungi dakwah Islam. Kalau dia enggak mau menerima kalimat tauhid ini secara lisan, dia juga dianggap belum masuk Islam. Contohnya siapa? Hah? Abu Talib. Ya, ahsan. Abu Talib itu pernah membuat syair yang sangat indah. Namanya Nuniyah. Nuniyah itu karena akhirnya semuanya Nun. Ada 14 bait kalau enggak salah. Dan saking indahnya sampai digantungkan di dinding Ka'bah. Di antaranya beliau mengatakan, ya, wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Demi Allah, kata Abu Thalib, dia berbah demi Allah, aku tidak akan biarkan mereka menjamahmu walaupun mereka bersatu padu, ya ini orang-orang musyrik. Hatta uwassada fit turabi dafina, sampai aku tidur berkalang tanah alias mati. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun abshir wa qurra minhu 'uyuna. Lantangkan saja itu dakwahmu itu. Sampaikan terus terang. Enggak usah sungkan-sungkan. Enggak usah merasa kecil hati. Abu Thalib ini yang bilang. Abshir, berbahagialah. Wa qurra minhu uyuna, dan binarkan kedua bola matamu. Berbanggalah. Ya. Besar hatilah dengan dakwahmu ini. Ini orang musyrik kasih support sampai seperti itu. Ya. Wa da'awtani wa za'amta annaka nasihun wa laqad sadaqta wa kunta thumma amina. Dan kau pernah mengajakku. Dia mengakui. Rasulullah ini bolak-balik ngajak pamannya ini untuk masuk Islam. Wa za'amta, dan engkau mengklaim annaka nasih, bahwa kamu ini betul-betul tulus dalam mengajakku. Wa laqad sadaqta. Dan betul, saya enggak ingkar. Saya percaya kamu ini tulus ngajak saya. Wa kunta thumma amina. Dari dulu kamu dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang enggak pernah bohong. Ya. Wa aradta dinan. Bayangkan, wa aradta dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Engkau menawarkan kepadaku sebuah din yang aku sudah tahu. Abu Thalib ini sudah tahu bahwasanya din yang dibawa oleh ponakannya adalah min khairi adyanil bariyati dina. Din paling baik yang pernah diajarkan oleh manusia. Lah terus kenapa ente enggak mau masuk Islam ya Abu Thalib? Ya, ajib wallah Abu Thalib ini. Ya. Laulal malamatu au hidari subbatin lawajattani bidzaka samhan mubina. Kalau bukan karena saya ini khawatir dicaci maki sama orang Quraisy, ya, diolok-olok karena tidak setia dengan ajaran bapaknya, enggak setia dengan tradisi nenek moyangnya, ya, yang mengajarkan kemusyrikan itu, dia takut. Dia ini jaim ceritanya Abu Thalib ini. Jaga image. Subhanallah, jaga image sampai rela jadi orang kafir. Na'udzubillah. Gara-gara jaim itu dia enggak mau masuk Islam. Laulal al-malamah au hidari subbatin. Kalau bukan karena saya takut digitu kan, saya sudah masuk Islam dari dulu. Saya terima tawaranmu ini dengan lapang dada wahai Muhammad. Dia enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Di akhir hayatnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abu Thalib itu ketika sakaratul maut, di sampingnya ada Rasulullah dan sampingnya lagi ada Abu Jahal dan satu lagi Abdullah bin Utbah kalau enggak salah. Rasulullah mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Sampaikan, ucapkan saja la ilaha illallah, karena kamu selama ini sudah tahu maknanya, sudah yakin, sudah belain bahkan. Ya kan? Tinggal mengucapkan. Yang lain bilang, ya Aba Talib at-targhabu an millati Abdul Muttalib. Kamu enggak senang dengan ajaran bapakmu. Dan sampai hari ini ada orang-orang yang lebih berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Lebih berat dia. Ajaran Allah dikalahkan oleh ajaran nenek moyang. Ini pengikutnya Abu Thalib. Kamu berat ya, kamu enggak senang sama ajaran bapakmu. Akhirnya dia bilang, sudah. Enggak mau mengucapkan kalimat tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan setelah itu, man qabila minni al-kalimah allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya kanat lahu najah. Siapa yang siap bersedia menerima ucapan yang kutawarkan kepada pamanku namun ditolaknya, maka dia akan selamat. Ya, ini kalimat la ilaha illallah, ya. Itu yang keenam. Dia menerima konsekuensinya, dia terima maknanya, dia terima, ya. Ikhlas, tidak ada sedikit pun penolakan, penentangan. Dan yang ketujuh, tunduk patuh. Nah, tunduk patuh ini adalah turunan dari menerima. Kalau menerima itu sifatnya legowo, ya. Artinya dia terima lafadznya dia ucapkan, ya, konsekuensinya dia terima, dia rela. Kalau tunduk ini adalah mengamalkan. Kalau itu dituntut untuk sholat, dia sholat. Dituntut untuk apa? Untuk bayar zakat, dia bayar zakat. Dituntut untuk puasa, dia puasa. Haji, dia haji. Jadi dia hubungannya erat dengan qabul, syarat yang berikutnya. Kalaupun qabul, saya lupa dalilnya tadi menyebutkan, al-qabul ini bahasa lainnya adalah al-islam. Islam itu kan pasrah, berserah diri, ya sudah terima apa adanya, itu Islam namanya. Nah, kita enggak menemukan dalil dengan kata-kata qabul dalam Al-Qur'an. Adanya dalam hadis man qabila minni al-kalimah, ya, al-hadis yang tadi telah saya sebutkan, ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an digunakan kata-kata Islam, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Ini dua syarat sekaligus. Islam itu qabul. Ihsan itu amal. Inqiyad, tunduk. Siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, kemudian dia ihsan, dia berbuat baik dengan menjalankan apa yang menjadi konsekuensi kepasrahannya itu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Maka dia telah berpegang dengan al urwatul wuthqa, simpul ikatan yang paling kokoh, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Habrul Ummah wa Turjuman Al-Qur'an. Penerjemahnya Al-Qur'an dia kan al-urwatul wuthqa la ilaha illallah. Simpul yang kuat itu adalah la ilaha illallah. Jadi siapa yang pasrah dirinya menerima sepenuh hati, kemudian dia mengamalkan, tunduk kepada konsekuensi dari apa yang dia telah terima tadi itu, berarti dia telah berpegang dengan la ilaha illallah, al-urwatul wuthqa. Mafhumnya yang tidak begitu ya tidak berpegang dengan la ilaha illallah. Ini dalil. Dalil lainnya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menafikan iman dari orang-orang yang tidak mau menerima. Jadi dalil itu bisa berupa menetapkan sesuatu atau menafikan lawannya. Orang ini berilmu, alias orang ini tidak jahil. Dicari pegawai, syarat-syarat, satu laki-laki sama dengan bukan perempuan, ya. Lulus SMA sama dengan, ya, tidak naik kelas, ya, artinya dia harus lulus betul-betul. Nah, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan di surat An-Nur, ya, ayat ke-46 sampai beberapa ayat berikutnya, ya. Apa namanya? Innal wa yaquluna. Ini Allah menukil ucapan orang-orang di masa Rasulullah SAW. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Mereka mengatakan, kami kan sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kami sudah taat. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik. Kemudian yatawalla. At-tawalli ini sama dengan tidak nerima. Berpaling dari itu. Setelah mengatakan begitu, mereka berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, kata Allah. Mereka itu bukan orang-orang beriman. Kalau cuma ngomong, habis itu dia disuruh begini, dia lari, enggak mau tunduk, itu ma'ulaika bil mu'min. Mereka bukan orang-orang beriman. Wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ini juga bahasa lain. Tidak terima itu berpaling, nolak, ya, melarikan diri dari aturan Allah. Kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya itu mengatur mereka, memutuskan perselisihan mereka, idahum mu'ridun. Tiba-tiba mereka berpaling, tidak mau pakai aturan Allah, tidak mau pakai aturan Rasulullah. Wa iyyakun lahumul haqqu ya'tu bihi mudh'inin. Tapi kalau ketika aturan Allah dan Rasulnya itu menguntungkan mereka, wah, kalau kita pakai Islam sekarang ini, kita yang menang ini. Kita pakai Islam aja. Ketika Islam itu tidak menguntungkan mereka, mereka berpaling. Ketika itu menguntungkan mereka, mereka langsung dengan sukarela mereka menggunakan aturan Allah, aturan Islam. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudh'inin, yaitu menunjukkan bagaimana hakikat orang-orang yang menolak itu. Kemudian Allah berfirman di situ, afi qulubihim maradun, apakah hati mereka ini berpenyakit? Amirtabu, ataukah mereka ini masih ragu-ragu tentang keadilan Allah, tentang kesempurnaan aturan Allah dan Rasulnya? Am yakhafun ayyakhifallahu alaihim wa rasuluh, atau mereka khawatir Allah akan mencurangi mereka atau Rasulullah akan berlaku curang kepada mereka? Bal ulaika humudz zalimun, bukan karena itu semata, memang mereka ini orang-orang zalim. Zalim dengan kedzaliman yang besar. Ya, ini kufur. Ya. Setelah itu Allah menjelaskan hakikat orang beriman. Ini ada dari mulai ayat 47 sampai 51 An-Nur, ya. Innama, ayat yang ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na itu ya ini identik dengan qabilna, ya kami terima. Tapi enggak cuman terus diam, wa ata'na, dan kami taati, setelah itu kami laksanakan. Ya, tidak lain tidak bukan jawaban orang-orang beriman ketika diajak untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami mendengar ajakan ini dan kami menaatinya. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, dari sekian banyak dalil ini dan dari praktek para sahabat, bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang hidup di masanya itu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Kita tahu. Bahkan awalnya Sayyidina Umar itu sempat ragu-ragu, masa mereka mengatakan la ilaha illallah kok kita perangi? Kok kita lawan? Karena apa? Islam enggak cuman ucapan, ada konsekuensi. Kalau ditolak ini mereka jadi batal perlindungan terhadap harta dan jiwa mereka, itu ada syaratnya. Disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih dari sahabat Ibnu Umar, ya. Buniyal Islamu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Satu, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia tertentu, ya, bukan semua orang, enggak. Ini manusia ini annas di sini adalah manusia tertentu, ya. Hatta yashhadu, sampai mereka mau bersyahadat alla ilaha illallah wa anni rasulullah, syarat pertama. Wa yuqimus shalah, syarat kedua, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, syarat ketiga, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melaksanakan fi'il, kata kerja kan, fi'il itu fa'alu, mereka melaksanakan. Artinya enggak cuma mereka mengucapkan saja kan? Enggak. Rasulullah enggak bilang fa idza qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai, enggak. Fa idza fa'alu ay mengucapkan dua kalimat syahadat, salat dan bayar zakat. Kalau dia memang wajib zakat. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka telah menjaga, melindungi darah dan harta mereka. Tidak lagi boleh diperangi. Otomatis selamanya begitu? Enggak. Illa bihaqqil Islam. Kecuali kalau ada alasan yang hak di mata Islam. Kecuali kalau Islam punya hak untuk kembali memerangi mereka. Wa hisabuhum 'alallah. Zahirnya seperti itu. Adapun batinnya mereka munafik, nanti urusannya sama Allah. Kita lihat zahirnya doang. Zahirnya dia mengucap syahadat, zahirnya dia salat, zahirnya dia zakat. Syiar-syiar Islam dia lakukan, tidak mengucapkan kata-kata yang membatalkan Islamnya, kita perlakukan dia sebagai kaum muslimin. Kalau dalam hati ternyata dia munafik, ya itu nanti urusannya Allah. Tapi di dunia diperlakukan sebagaimana zahirnya. Jadi ada hakul Islam. Walaupun dia sudah bersyahadat, sudah salat, kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkannya, kembali dia menjadi orang-orang yang Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, ini jelas menunjukkan bahwasanya syahadat ini perlu ada syarat-syarat, perlu ada rukun. Rukunnya ada dua. La ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah nafi. Menafikan, menganggap tidak ada yang pantas, yang berhak untuk ditujukan kepadanya suatu ibadah. Yang kedua adalah menetapkan kecuali kalau itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya banyak sekali. Di antaranya diungkapkan dengan kata-kata faman yakfur bitaghut. Siapa yang kufur, ingkar kepada taghut. Dan taghut itu kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan peribadatan itu, maka dia namanya taghut. Yakfur bitaghut sama dengan la ilaha wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yu'min billah sama dengan illallah. Ya. Maka orang yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, itulah orang yang berpegang dengan al-urwatul wuthqa, yaitu apa artinya al-urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini ruh dari la ilaha illallah. Di samping kita melaksanakan syaratnya yang 7, melaksanakan rukunnya, dan rukun ini ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Tidak cukup kita mengingkari, kita harus berlepas diri, kita harus memusuhi semua yang dijadikan tandingan-tandingan di Allah. Dan memusuhi para pelaku kemusyrikan. Memusuhi itu artinya amalan hati. Beda dengan menzalimi loh ya. Jangan sampai salah paham. Memusuhi itu bukan menzalimi. Enggak. Rasulullah itu bermusuhan dengan Yahudi, dengan Nasara, dengan orang musyrik, tapi Rasulullah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Kalau itu memang hak mereka, diberikan kepada Rasulullah, kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Tidak dizalimi. Ya. Jadi bermusuhan beda dengan berbuat zalim. Zalim ini dilarang, siapapun enggak boleh dizalimi. Tapi ada yang memang harus dimusuhi, dan memusuhi ini merupakan syarat. Enggak bisa dipisahkan dari Islam. Tidak ada Islam tanpa memusuhi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang menduakan Allah. Enggak bisa, Islam itu diterima hanya dengan percaya, tapi tidak ada efek baliknya. Makanya Nabiullah Ibrahim yang dikatakan kita ini suruh meneladani beliau di surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh ada teladan yang baik pada sosok Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Teladan yang baik bagi kalian. Apa teladannya ya Allah? Idh qalu liqaumihim, yaitu ketika mereka Ibrahim atau kaumnya itu berkata, dengan pengikutnya itu berkata kepada kaumnya yang masih musyrik dan kafir itu, inna bura'u minkum. Kami sudah tidak ada hubungan dengan kalian. Berlepas diri dengan kalian. Bermusuhan dengan kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kepada orangnya dan kepada perbuatannya. Memusuhi orangnya, pelakunya, dan juga kelakuannya. Kami memusuhi kalian dan memusuhi apa yang kalian sembah itu selain Allah itu. Kafarna bikum. Kami ingkari kalian, ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah jelas antara kami dengan kalian itu ada al-adawah, permusuhan dan kebencian abadan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian baru mau beriman kepada Allah saja baru stop jadi sahabat akrab. Jadi tolak ukur cinta dan benci, wala dan bara itu harus atas dasar iman. Itu wala dan bara yang bermanfaat bagi seseorang. Selain itu enggak ada manfaatnya, ya. Jadi ini merupakan konsekuensi. Dan harus diperhatikan jangan sampai dia terbatalkan oleh salah satu dari pembatal-pembatal tauhid yang sekian banyaknya itu. Semua syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar ini membatalkan tauhid. Ya, seperti pembatal-pembatal salat, walaupun syarat dan rukun dipenuhi, kalau pembatal juga dilakukan percuma. Percuma. Seperti kata Rasulullah, fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya, illa bihaqqil Islam. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas. Darah seorang muslim itu tidak halal ditumpahkan kecuali kalau ada alasan yang hak, di antaranya murtad. Murtad itu merupakan alasan yang hak di mata Islam, ya, untuk mengembalikan permusuhan itu. Tentunya ini adalah ketika ada waliul amr yang berwenang, bukan semua orang. Cuma kita menjelaskan hukum status orang yang membatalkan syahadatnya itu apa. Jadi ada orang yang masuk Islam kemudian dia batal lagi Islamnya ada. Bahkan di surat Al-Maidah ayat 54 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi. Alias orang beriman itu bisa murtad gitu loh. Kalau orang beriman enggak bisa murtad, ngapain Allah bilang begitu? Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian? Berarti orang yang beriman ini bisa murtad. Makanya para ulama fikih, fuqaha itu di kitab-kitab fikih juga memberikan bab-bab ahkam ar-riddah. Ahkam ar-riddah, hukum-hukum perbuatan yang murtad dan pelaku yang murtad itu bagaimana? Karena memang mereka sadar yang namanya syahadat ini kalau enggak dipelihara ya bisa batal. Kalau udah batal enggak ada manfaatnya. Barangkali itu yang bisa Anda sampaikan, kalau masih ada waktu mungkin kita bisa isi dengan tanya jawab langsung ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Syufyan Masbidan Habibullah Ta'ala yang telah memberikan kajian ilmunya tentang agar syahadat kita tidak sia-sia. Kemudian kita, karena masih ada waktu, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Dan insyaAllah nanti langsung akan dijawab oleh Al-Ustadz. Untuk itu kepada antum yang ingin bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya di secarik kertas, kemudian dikedepankan secara estafet. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah pertentangan antara hadis bitaqah dengan hadis lain yang menjelaskan bahwa ada muslim yang bersyahadat tetapi mampir di neraka dahulu karena syahadatnya tidak menghapus dosa? Tidak ada pertentangan, ya. Tidak ada pertentangan. Artinya syahadatnya diterima itu orang ini tidak akan kekal di neraka. Ya. Tidak akan kekal di neraka. Kalaupun dia harus masuk neraka karena dosanya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Tapi kalau enggak diterima syahadatnya, jangan berharap untuk bisa keluar dari neraka. Apalagi masuk surga, keluar aja enggak ada kesempatan gitu loh. Karena dia dianggap belum masuk Islam. Jadi diterimanya syahadat seseorang itu bukan berarti kemudian dia pasti tidak mampir ke neraka sedikit pun, enggak. Hadithul bitaqah itu juga tidak berarti orang ini kemudian langsung masuk jannah, enggak. Dosa itu kan ada dua macam, dosa antara kita dengan Allah, ada dosa antara kita dengan manusia. Ya. Antara kita dengan Allah ini terserah Allah. Allah bisa ampuni, Allah bisa hukum kita, tapi antara kita dengan manusia ini yang sulit. Hatta dia meninggal dalam keadaan mati syahid, Rasulullah SAW kan pernah ada sahabatnya yang meninggal mati syahid di medan perang. Rasulullah mengatakan, "Yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Akhbaroni bihi Jibril anifan." Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Kecuali kalau dia punya utang. Barusan Jibril ngasih tahu saya, utang ini enggak bisa. Utang ini sama dengan manusia. Jadi dosa-dosa sama manusia ini tidak bisa semata-mata gugur hanya karena orang ini bertauhid. Ya itu akan diselesaikan dengan yang bersangkutan. Makanya mungkin seseorang itu akan bangkrut. Artinya apa? Pahala yang banyak itu akan ditukar dengan untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Sehingga dia harus masuk neraka dulu. Tadinya dia banyak bawa banyak pahala, pahala sholat, pahala zakat, pahala shaum. Tapi di samping itu dia banyak menzalimi orang, mencaci maki orang, memukul orang, makan harta orang. Dan dia belum diampuni ketika di dunia, belum minta maaf, belum dihalalkan oleh orang-orang yang dizalimi semua kesalahannya. Maka dia di hari kiamat akan dikisos. Dikisos artinya ditebus. Kalau dia punya pahala, pahalanya dibagi-bagikan sesuai dengan kadar dosanya kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau sudah habis dosanya belum lunas, dosa orang yang dizalimi ini diambil, dipikulkan sehingga dia bangkrut, pahalanya habis, pahala selain syahadat tentunya. So, syahadatnya habis ya. Wassalam. Jadi syahadatnya enggak bisa dibatalkan dengan cara seperti itu, enggak, tapi pahala-pahala lain. Karena syahadatnya adalah amal yang pokok gitu loh. Jadi orang ini memang akhirnya insya Allah dia akan keluar dari neraka, tapi tidak berarti kemudian dia langsung enak begitu saja, enggak ya. Jadi itu kita kompromikan dengan cara seperti itu. Berikutnya, hukum sholat Jumat bagi wanita dihubungkan dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat itu memang yang diperintahkan sebetulnya laki-laki, ya, laki-laki yang diperintahkan untuk sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Kalau perempuan enggak wajib sholat Jumat. Apabila dilakukan di rumah, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat jawabannya. Karena kalau tidak Jumatan, dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Apa hukum orang yang mengucapkan syahadat tapi masih melakukan kesyirikan karena kebodohannya? Kalau karena kebodohan, maka dia harus belajar. Ya, harus belajar, wajib dia belajar. Tidak boleh dia beralasan saya belum tahu. Belum tahu itu apa, alasannya apa? Apa dia baru masuk Islam, mu'alaf? Kalau emang karena itu, maka dia diberi toleransi. Tapi dia harus belajar. Atau dia tinggal di daerah yang tidak mendapatkan pelajaran tentang tauhid seperti ini. Tapi kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ada pelajaran, ada kajian, ada ceramah, televisi juga banyak, buku-buku juga ada, dia tetap ngakunya enggak tahu. Ini bukan enggak tahu, tapi enggak mau tahu. Itulah yang namanya i'rad. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu i'rad. Dan ini termasuk satu di antara pembatal syahadat yang paling populer, yang paling banyak ya, mengenai kaum muslimin itu, karena dia tidak mau tahu, enggak peduli. Jadi kalau dia karena memang dalam proses belajar, dia belum tahu, berbuat syirik, maka itu menjadi uzur. Bagaimana dengan nasib kedua orang tua Rasulullah yang belum sempat mengenal Islam? Benarkah keduanya akan masuk neraka sesuai dengan hadis Muslim? Kalau enggak salah, karena ada yang pro dan kontra. Yang saya yakini dan saya anggap rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu adalah min ahlil fatrah. Artinya termasuk orang yang hidup di masa vakum kenabian. Sebagaimana firman Allah di surat As-Sajdah ayat yang kedua apa yang ketiga itu, am ya bal huwal haqqum min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Itulah Al-Qur'an itu yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala litunzira qauman, agar dengan Al-Qur'an ini engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum, ma atahum min nadhirin min qablik, yang sebelum kamu tidak ada yang memberi peringatan kepada mereka. La'allahum yahtadun, semoga dengan itu mereka menjadi dapat hidayah. Artinya Al-Qur'an menetapkan bahwa sebelum Rasulullah diutus tidak ada yang memberi peringatan kepada kaum beliau. Dan Allah mengatakan di surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Lah ini kan belum ada rasul. Allah bilang kaum Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah tidak mendapatkan peringatan, enggak ada seorang pemberi peringatan pun. Dan Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah mengutus pemberi peringatan. Ini qat'i dalilnya. Dalilnya qat'i. Nah, terus hadis Muslim bagaimana ketika ada orang tanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Qala abuka finnar. Dia berpaling sambil sedih. "Ya Rasulullah, di mana bapak saya?" "Bapakmu di neraka." Sambil sedih dia berpaling, panggil Ta'al. "Inna abaka wa abi finnar." Bapakmu dan abi finnar. Nah, abi di sini artinya apa? Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti, sahib Adwa'ul Bayan, ulama terkenal, dia mengatakan abi di sini artinya ammi. Abi di sini artinya ammi. Maksudnya siapa? Abu Thalib. Kok bisa abi kok diartikan dengan ammi? Bisa. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan ketika menceritakan wasiat Nabi Ya'qub menjelang wafat, "Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di?" Ingatlah ketika Ya'qub menghadapi kematian dan dia berpesan kepada anak-anaknya, "Siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku?" "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik." Aba itu jamak dari ab. Aba itu jamak dari ab. Siapa aba? Bapak-bapaknya Yakub ini disebutkan Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Ibrahim bapaknya memang jidnya, artinya kakeknya Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah kalau Ismail siapanya Yakub? Amminya kan. Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Ibrahim, Ismail, ini pamannya bukan bapaknya. Bapak dalam pengertian ayah bukan, tapi paman. Cuman secara bahasa itu dianggap sebagai bapak. Dari sini maka ditakwil hadis ini. Yang dimaksud dengan abi di sini adalah ammi. Ini pendapat yang saya yakini sebagai pendapat yang rajih dalam hal ini, ya. Kita wajib mencintai ajaran Rasulullah, namun dalam kenyataan kita telah mencintai amalan tertentu tetapi ternyata hadisnya dhaif, bagaimana sikap kita? Ya, kalau itu hadisnya dhaif, selama bukan maudhu', bukan hadis palsu atau hadis yang mungkar yang sangat lemah, ya, dan itu sesuatu yang dalam syariat itu ada landasannya yang secara umum. Misal ada hadis menganjurkan seseorang untuk berzikir di pagi dan petang dengan bacaan tertentu, ya, seperti hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dipaca 7 kali di pagi hari atau di sore hari, dia akan mendapatkan pahala yang sekian banyak, saya lupa, pokoknya muluk-muluk sekali janjinya. Ini hadisnya mungkar. Hadis dengan pahala seperti ini mungkar. Tapi bacaan sendiri, bacaan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ini bacaan yang bagus, enggak ada masalah. Ya. Kita mencintai ini, kemudian kita tahu bahwasanya ini ternyata hadisnya mungkar, hadis yang sangat lemah. Bagaimana? Ya, antum silahkan kalau mau ditinggalkan, enggak apa-apa. Karena tidak bertentangan dengan hakikat mencintai Rasulullah. Yang bermasalah itu adalah kalau kita mencintai sesuatu, ternyata itu dibenci oleh Rasulullah. Ternyata itu sesuatu yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Ini harus kita tinggalkan. Tapi kalau itu suatu amalan ibadah yang tidak dianggap sebagai bid'ah umpamanya, ya, hanya sesuatu yang berangkat dari hadis dhaif dan sifatnya fadailul a'mal, fadilah-fadilah suatu amalan, maka itu ada khilaf di antara para ulama. Ada di antara mereka yang masih mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal dengan catatan dhaifnya tidak terlalu dan masih didukung oleh dalil lain secara umum, seperti perintah untuk banyak berzikir. Ini kan termasuk bab zikir. Ya. Dan ucapan itu sendiri ucapan yang baik, maknanya tidak bermasalah. Hanya meyakini adanya pahala besar bagi orang yang mengamalkan ini yang dhaif. Pahala yang dijanjikan ini dhaif sifatnya. Kita tidak punya alasan cukup kuat untuk meyakini kebenaran pahala yang dijanjikan. Nah, ini sebagian ulama masih mengamalkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, nah ini enggak boleh diamalkan, ya. Bagaimana cirinya bila tanpa kita sadari ternyata kita telah melakukan hal-hal yang ternyata memurtadkan kita? Ya, ini kita harus belajar supaya kita tahu. Kita enggak bisa menghukumi sesuatu kecuali kalau kita sudah tahu. Ketika kita belajar, kita mungkin tahu, oh berarti saya dulu pernah terjerumus ke situ. Segera kita bertaubat istighfar. Ya. Kalau kita enggak belajar, kita enggak bisa. Lah ini apa yang dimaksud? Saya juga enggak tahu yang dimaksud apa. Ya, cirinya ini apa? Gitu loh. Saya enggak bisa jawab kalau enggak dijelaskan. Bagaimanakah dengan para ahli bid'ah yang kadang menolak sebagian hadis? Apakah masuk dalam kategori belum Islam seperti yang dijelaskan Ustaz dalam sesi materi? Tergantung, dia menolak itu menolak validitasnya dengan alasan yang ilmiah ataukah menolak dengan hawa nafsu? Kita terus terang, enggak semua hadis itu disepakati sebagai hadis sahih kan? Ada sebagian hadis banyak bahkan jumlahnya menurut sebagian ulama dianggap sahih. Ulama yang lain bilang, enggak, ini dhaif. Kalau hadis seperti ini yang dimaksud, dan seseorang itu menolak karena dia punya hujjah, punya argumentasi yang memang sesuai dengan kaidah ilmu hadis, maka ini masuk dalam pengertian ijtihad, masing-masing berijtihad. Ada yang berijtihad dan menyimpulkan ini sahih, dia akan amalkan. Yang tidak, ya dia tidak wajib mengamalkan. Tapi kalau itu hadis sudah dihukumi oleh para ahli hadis, oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, lalu ada orang yang tidak punya landasan ilmiah apa-apa, bukan ahlinya, dia menolak, ini yang terkena. Atau kalau dia sudah tahu, ya Rasulullah memang bilang begitu, tapi saya enggak mau tahu. Saya enggak percaya. Saya tidak membenarkan, saya tidak mau terima ajaran yang ini. Rasulullah memang begini, ngomongnya begini, bilang begini, tapi saya tidak mau menerimanya. Ini juga dianggap sebagai orang yang menolak, ya. Tidak menerima. Hukumnya puasa di bulan Rajab. Ya kalau puasa dengan niat mungkin puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari di setiap bulan atau puasa Dawud enggak masalah. Ya, tapi kalau mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa, sebelumnya dia enggak pernah dikenal sebagai orang yang berpuasa Senin Kemis ataupun puasa Dawud ataupun puasa 3 hari setiap bulan, maka ini tidak dianjurkan. Bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, yang menulis Bulughul Maram itu, ulama hadis, ahli hadis dari mazhab Syafi'i, mengatakan, menulis sebuah kitab, ya, Tabyinul Ajab, ya, fi bayan wad'il wadda'in fi fadilati Rajab. Kitab judulnya Tabyinul Ajab fi bayan wad'il wadda'in fi fadilati Rajab. Isinya beliau menjelaskan betapa banyaknya hadis-hadis maudhu' yang berkaitan dengan bulan Rajab, dengan fadilah bulan Rajab. Intinya tidak ada ibadah tertentu, ya, yang dikhususkan dilakukan pada bulan Rajab. Kecuali kalau emang ibadah itu disyariatkan secara umum, ya. Kamu ngapain puasa bulan ini? Ya karena puasa Senin Kamis itu dianjurkan. Kebetulan saya longgarnya di bulan Rajab. Bagus. Ngapain puasa? Ngapain sedekah? Ya karena saya pas ada rezeki saya sedekah di sini. Bagus. Ngapain sholat malam di bulan Rajab? Ya karena emang sholat malam itu diperintahkan, bukan karena dia meyakini ada fadilah tertentu. Nah kalau kita ingin meyakini ada fadilah tertentu, ini harus punya dalasan, harus punya dalil, ya. Karena berarti kita mengklaim amalan ini di waktu ini dengan cara seperti ini adalah bagian dari agama Allah. Nah ini kalau gak ada dalilnya, ini bahaya. Itu termasuk mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, dan itu termasuk perbuatan syirik. Di surat Asy-Syura ayat 21 Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka ini punya tandingan-tandingan yang mensyariatkan aturan-aturan agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah menyalahkan orang-orang yang mengklaim gua ini ajaran dari fulan. Lah, Allah ngasih izin enggak? Kalau ngasih izin mana? Perintahnya mana? Di waktu ini dengan cara seperti ini, apa alasannya apa? Jadi sesuatu yang tidak dikhususkan untuk dilakukan pada waktu tertentu, jangan kita khususkan pada waktu tertentu, ya. Supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, semua ajaran Rasulullah harus diterima 100%. Bagaimana dengan sunnah? Sunnah di sini artinya ajaran. Ya antum terima, Rasulullah menganjurkan itu. Diterima dulu secara asal-usulnya. Kita terima Rasulullah memang perintahkan dan saya senang dengan sunnah ini. Walaupun saya belum bisa mengamalkan. Jadi penerimaan itu sifatnya amal qalbi. Kita enggak dituntut apa-apa kecuali kita senang saja. Kita nerima saja. Kalau mengamalkan dilihat apakah itu wajib. Kalau wajib ada kemampuan atau enggak? Wah, saya mampu, wajib. Itu bukan wajib, hukumnya sunnah. Ditinggalkan pun enggak dosa. Ya enggak apa-apa ditinggalkan. Tapi tetap dicintai, jangan kemudian dimusuhi. Yang dibarbahayani yang membenci atau memusuhi sunnah Rasulullah. Walaupun itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi itu yang dimaksud adalah menerima secara batinnya. Pembatal syahadat tadi disebutkan yaitu nifak akbar. Apa yang dimaksud dengan ini? Dengan nifak akbar tersebut, nifak akbar itu artinya kemunafikan secara i'tiqad. Ya, ada perbuatan yang dianggap munafik, perbuatan dianggap munafik seperti banyak berbohong. Ya. Berjanji mengingkari, kasih amanat khianat. Ini nifak amali, nifak asghar namanya. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau nifak akbar Ya, itu ketika dia menyembunyikan kekafiran dalam batin, walaupun lisannya tingkah lakunya seperti orang beriman, seperti orang-orang munafik di masa Rasulullah. Itu nifak akbar. Terkadang nifak akbar itu berupa ucapan, seperti mencemooh ajaran Islam, istihza bid-din. Jadi sifat orang munafik di zaman Rasulullah juga ada yang begitu. Diperolok-olok menjadikan Al-Quran, sunnah Rasulullah, atau sosok Rasulullah sebagai bahan ledekan. Ini nifak akbar. Bentuk kemunafikan yang berupa ucapan. Jadi macam-macam. Bagaimana dengan seorang wanita yang menolak syariat poligami? Kalau dia menolak syariat poligami, na'udzubillah kafir. Waliyadzubillah. Menolak kafir. Kalau dia tidak senang di poligami, ini lain soal. Tapi dia harus terima, ini adalah aturan Allah, enggak boleh protes. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu madza sami'na wa ata'na. Ya saya terima, saya taati ini. Kalau dia dipoligami dia enggak boleh protes. Ya Allah, kenapa sih kamu turunkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'? Hadza waliyadu billahi kufur. Ya. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi ini enggak boleh ditolak, aturannya enggak boleh ditolak. Tapi kalau dirinya menolak, saya enggak kuat, tapi saya tidak membenci. Dia enggak membenci perintah ini pada dasarnya. Cuman yang dia benci adalah efek dari perintah ini. Yang tadinya bisa bersama suaminya terus, harus dibagi-bagi. Ini namanya cemburu. Dalam batasan tertentu masih bisa ditoleransi, tapi kalau aturannya dia benci, ya ini sama dengan dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Makanya harus hati-hati. Apakah seorang Islam yang telah melakukan kekufuran, apakah perlu mengucapkan dua kalimat syahadat lagi? Iya. Kalau dia melakukan tindakan kekufuran, dia harus bertaubat dari kekufurannya ini dengan menyesal. Ini ibadah qalbu juga, ibadah hati juga. Menyesal kok sampai saya melakukan mengucapkan kekufuran. Kemudian dia menghentikan kebiasaan mengucapkan itu, ditinggalkan. Dan dia masuk Islam lagi, taubat, istighfar dengan syahadat lagi, kemudian disunnahkan untuk mandi. Jadi itu anjuran bagi orang yang melakukan kekufuran. Kalau memang itu kufurnya kufur akbar ya, kalau kufur asghar enggak. Kalau kufur akbar, dia disunnahkan untuk seperti itu. Demikian juga orang yang mengucapkan syirik seperti bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairillah falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka kafaratnya dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana kaum muslimin yang tidak mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah, karena saya hanya mendengar syarat-syarat syahadat tersebut dari lulusan Arab. Ya, kita bukan ingin menghukumi orang-orang yang sudah meninggal, bukan. Ini maklumat untuk diri kita, untuk anak cucu kita. Sebetulnya ini ilmu sudah dari dulu ini. Makanya tadi saya bilang, ini bukan ilmu baru, enggak. Dari zamannya Ibnu Khuzaimah sudah paham, sahabat Nabi semuanya paham. Emang Islam itu enggak bisa dipisahkan dari memahami la ilaha illallah, meyakini maknanya, ikhlas dalam mengucapkannya, jujur, menerima, mencintai, dan tunduk. Enggak bisa dipisahkan, itulah Islam. Kalau enggak gitu, belum masuk Islam. Adapun orang yang sudah lewat ya, nanti terserah Allah. Itu kalau mereka zahirnya masih sebagai kaum muslimin, ya mereka diperlakukan sebagai kaum muslimin. Kalau mereka terjerumus dalam perbuatan syirik, syirik akbar atau kufur akbar, dilihat apakah karena mereka betul-betul jahil, tidak ada yang mengajari ketika itu, ya, atau karena tidak mau belajar. Kalau kalian tidak mau belajar, ya Ya, konsekuensinya memang seperti itu. Ya. Ya mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan mereka. Apa dari lulusan Arab ini enggak juga ya. Enggak benar itu dari lulusan Arab hanya mendengar itu mungkin Anda hanya mendengar dari lulusan Arab gitu loh. Tapi semua orang yang mengerti hakikat Islam, dia tidak akan mempermasalahkan ini. Ya kecuali kalau Islam turunnya di Pekalongan apa di Tegal, enggak perlu ada orang dari sana yang menjelaskan gitu loh. Nah, berhubung Al-Qur'an dan Sunnah itu berbahasa Arab, ya wajar ya. Kalau orang-orang yang mengerti bahasa Arab menjelaskan masalah ini, sangat wajar. Jadi ini bukan alasan. Sama sekali ini bukan dalil, bukan alasan untuk menganggap aneh sesuatu, ya. Kalau kita ingin menolak, menolak secara ilmiah. Nah, ilmu agama ini enggak bisa dipisahkan dari bahasa Arab. Bahasa Arab enggak bisa dipisahkan dari orang Arab. Yang namanya bahasa itu dipakai oleh mereka gitu loh. Dan mereka yang mempelajari ini secara mendalam, ya. Kemudian apa betul pada zaman Nabi ada orang yang dijauhkan Nabi gara-gara membunuh dalam perang orang yang menyikapi la ilallah? Iya, ada. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma itu dalam suatu peperangan ketika musuhnya sudah terpojok, Usamah dengan salah seorang Ansor ya, sama-sama mengejar orang ini. Ketika sudah terpojok, si musuh ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Maka yang sahabat Ansor ini sengaja tidak lagi mengejarnya, menahan tangannya. Tapi Usamah mengatakan, "Hah, dia ini percuma, dia hanya takut dibunuh saja." Tetap dibunuh. Setelah itu dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah mengingkari perbuatannya Usamah. "Masa kamu bunuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Maksudnya apa? Ini yang penting. Bukan berarti orang yang sekedar mengucapkan itu kemudian sudah pasti masuk Islam, enggak. Ada namanya syarat masuk Islam, itu cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi syarat untuk tetap dianggap Muslim, itu adalah syarat-syarat yang lainnya. Ya. Karena itu sudah dalam kondisi terpojok, kepepet, ya kita harus terima dulu. Entah dia karena mau takut mati atau karena ikhlas, itu bukan urusan kita. Zahirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tahan. Nanti lihat setelah itu, datang waktu sholat, mau sholat enggak? Oh sholat, teruskan. Datang waktu puasa Ramadan, mau puasa enggak? Kalau dia enggak mau tunduk kepada Tuhan Allah, ditanya kenapa? Saya enggak terima kalau Islam itu wajib puasa, berarti murtad. Halal lagi darahnya. Tapi ketika dia mengucapkan itu, kita enggak boleh langsung menganggap dia kafir, enggak. Sampai ada saatnya dia untuk membuktikan apakah dia ini betul-betul beriman ataukah hanya pura-pura. Nah, sebelum datangnya waktu itu tidak boleh diganggu gugat. Ya, asabu minni dima'ahum wa amwalahum. Seperti orang yang dia hanya punya kesempatan untuk bersyahadat ketika mau mati. Ya, kita perlakukan sebagai kaum muslimin walaupun dia enggak pernah sholat karena enggak punya kesempatan lagi gitu. Dia baru masuk Islam, belum masuk waktu sholat sudah keburu meninggal dunia. Ya sudah. Ya, kita terima zahirnya. Kemudian apakah syarat harus di hadapan seseorang, orang banyak atau tanpa yang menjadi saksi atas keislaman orang ini? Bagaimana dengan orang-orang tua kita yang telah meninggal sedangkan selama hidup mereka tidak mengenal dakwah tauhid tapi mereka sangat cinta kepada Islam sementara amalan-amalan yang mereka kenal banyak tercampur amalan syirik dan bid'ah tanpa mereka sadari? Ya mudah-mudahan sama dengan yang tadi, kalau itu karena kejahilan, karena belum ada yang mengajarkan, mudah-mudahan itu menjadi uzur bagi mereka. Ya. Wallahu ta'ala alam, jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.